Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terus kita mengulangnya dalam hati kita dan dalam ucapan kita, karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mendengarkan semua kajian Ahlus Sunnah, baik berupa ta'lim ilmiah, keagamaan maupun bincang usaha mandiri. Langsung sebentar lagi. Dan esok hari atau malam ini lebih tepatnya kita akan memulai itikaf di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan kesehatan, penambahan iman agar tak melakukan itikaf tersebut. Insyaallah taala. Pada kesempatan ini pertemuan bincang usaha sendiri bersama Andri Matsa, super trainer dan motivator kita, pertemuan ke-22. Tidak menyangka kita dari awal pertemuan hingga pertemuan ini sudah banyak tema yang disampaikan beliau, super trainer kita, dan semua penyampaian yang beliau sampaikan kepada kita merupakan satu tahapan dari tahapan motivasi agar kita bisa memulai bisnis secara mandiri. Dan semoga para pendengar Anas Radio di manapun Anda berada sudah memulai atau setidaknya sudah menghimpun, mengumpulkan dan merencanakan satu bangunan yang kokoh untuk membangun bisnis secara mandiri. Pada pertemuan kali ini, kami diinformasikan oleh Bang Andri Matsa, kita akan mencoba memperbanyak tanya jawab. Setidaknya dari pertemuan 1 hingga pertemuan 22 di pagi hari ini, ada satu hal yang menarik bincangkan kepada kami atau tanyakan atau kita diskusikan, apakah sudah melakukan atau belum melakukan karena alasan tertentu atau alasan-alasan lainnya. Baik, kita sapa terlebih dahulu Andri Mas kita. Assalamualaikum Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Andri Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Andri. Alhamdulillah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, langsung dimulai ya. Aja Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik para pendengar Anas Radio, apa kabarnya pada pagi hari ini? Insyaallah kita semua ya sedang ya giat-giatnya bersemangat dan beribadah di malam, di siang, di hari-hari bulan suci Ramadan. Dan semoga dengan pertemuan Anas Radio kali ini kita tetap selalu bisa berbagi di bincang usaha mandiri, yang tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang acara Anas Radio bincang usaha mandiri selalu bermanfaat. Nah, di pertemuan di akhir, pertemuan di akhir hari Rabu terakhir di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita ingin mereview dari sekian kali pertemuan sebelumnya, di mana sebenarnya Bang Andri, Abu Umar mencukupkan di 20 pertemuan awal, insya Allah apa yang sudah dikonsepkan dalam membuat bisnis, ya gak, mengembangkan bisnis itu sudah cukup. Di mana kalau para pendengar Anas Radio ingat, di pertemuan awal-awal kita sudah memberikan paradigma bahwa bila seseorang ingin berbisnis, ada konsep 4U yang harus dirubah terlebih dahulu. Ada konsep 4U yang harus dirubah. Yang pertama adalah ubah cara berpikir kita. Di konsep ya mindset, cara berpikir dalam berwirausaha. Karena mindset orang bekerja, bekerja dengan orang lain itu berbeda cara berpikirnya dengan kita mandiri dalam berwirausaha. Tidak sama. Maka kalau orang yang bekerja pada orang lain, bekerja pada perusahaan lain, itu memang yang harus dikuatkan adalah otak bagian sebelah kirinya. Itu otak logikanya, otak analitisnya. Tetapi kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, entrepreneur, itu yang harus lebih kuat adalah otak belahan sebelah kanannya. Dan itu sudah dijelaskan dalam pertemuan yang sangat panjang, dibincang Ustaz Mandiri. Lalu setelah itu kita harus mengubah cara belajar kita. Mengubah cara belajar kita. Jadi tentu kalau kita ingin sukses dalam bisnis, kita harus belajar ilmu bisnis. Mempelajari bagaimana membangun bisnis, yang membuat marketing dalam bisnis, yang mengetahui segmentasi produk kita, positioningnya, dan tentunya akhirnya ya, bagaimana mempromosikan produk itu sesuai dengan ya, ilmu-ilmu di dalam bisnis yang sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Lalu tidak cukup dengan ubah cara belajar. Yang ketiga adalah ubah cara berkomunikasi. Ya, bagaimana cara mempresentasikan produk, menyampaikan produk kita, meyakinkan bahwa kita punya produk, ya, produk tersebut kepada diri orang lah, kepada diri orang lain. Karena banyak para pengusaha ini punya produk bagus, tapi berkomunikasinya yang lemah. Sehingga produknya itu enak, produknya itu berkualitas, tapi tidak laku di pasaran karena cara berkomunikasinya yang memang harus diubah dan diperbaiki. Dan yang keempat itu adalah ubah cara bergaul. Nah, ya, ubah cara bergaul. Kalau ingin jadi pengusaha, perbanyak bergaul dengan pengusaha. Ya, perbanyak bergaul dengan pengusaha. Kalau kita orangnya semangat, bergaul dengan orang semangat. Kalau kita orangnya positif, bergaul dengan orang positif. Begitu juga. Iya, sama. Makanya tidak heran, ya, Anda adalah dengan siapa Anda bergaul. Dan ini materinya dalam soal networking, komunitas, sudah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini mukaddimah Al-Ah Abu Zur'ah, ubah cara berpikir, belajar berkomunikasi dan bergaul, dan selanjutnya kita sambung dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Baik, Tuan Remasa, jazakallahu khairan, Bang. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kami juga mengundang antum sekalian, ayo untuk ayo bersama-sama kita menanyakan kepada Ma'ali Masa, mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu kita berbincang di sini, bisa antum tanyakan di chat box kami di www.anasradio.com atau di Yahoo Messenger dengan alamat Anas Radio. Tanyakan semua permasalahan antum, semua permasalahan kenapa antum belum mulai, semua permasalahan kenapa lambat jalannya, atau hal-hal lainnya yang mengundang mengundang kelemahan antum untuk berhenti bermusisa. Itu sangat disayangkan. Mumpung ada supporter, ada motivator kita hadir di sini, maka silakan semua pertanyaan antum tanyakan. Baik, Pak Nirmansyah, ini ada pertanyaan, Bang. Semua sudah dikerjakan. Usulan Bang Andri Mata sudah dilakukan. Hanya saja sesekali timbul rasa pesimis dalam dada kami untuk terus maju. Apakah bisnisnya layak maju atau tidak? Nah, ada gak trik atau tips Bang Andri Mata? Apa solusinya, Bang? Apalagi kami sedang advokasi pemula dalam bisnis. Silakan, Bang. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan dari yang pertama ini, soal pesimis ini kan, ini soal mentalitas ya, soal mentalitas. Jadi bagaimana semua sudah dipelajari, semua sudah dipahami, ya enggak? Semua pun dicoba untuk diamalkan, tetapi masih ada ketidakyakinan ya, ada rasa pesimis dalam bisnis. Nah ini yang pertama, memang di dalam proses kita membuka usaha, terus membangun usaha, kita harus tetap punya bimbingan. Jadi ada guru yang membimbing kita. Jadi guru inilah yang terus memonitor, yang menjaga tempat kita curhat, tempat kita bertanya, dan tentunya tempat kita menaikkan kalau motivasi-motivasi kita pada saat-saat tertentu itu menurun. Ini tips dari Bang Andri. Sebab kalau seseorang tidak berguru bisnis, yang punya mentor dalam berwirausaha, ya pasti yang namanya kejenuhan itu, ya enggak, pesimisme itu akan muncul di waktu-waktu tertentu. Dan ini terjadi bukan hanya pada wirausaha, pada berbagai bidang. Dan tentunya kita tahu juga ketika kita menuntut ilmu agama, ya bisa terjadi pada suatu waktu terjadi kejenuhan, terjadi futur seperti di materi sebelumnya. Maka tips dari Bang Andri, jangan terlalu jauh dengan para guru, dengan para pembimbing bisnis, dengan para mentor bisnis antum. Yang kalau yang belum punya, maka carilah mentor yang baik. Yang kalau sudah punya, nah istiqomahlah dalam selalu bermentor dengan orang yang kita ajak berdiskusi dalam berwirausaha. Itu yang pertama. Yang kedua, selain mentor dan guru ini tipsnya, selalu beristiqomah. Ya, kalau dalam agama kita muzakarah, murajaah dengan para pebisnis, ya, sahabat-sahabat bisnis. Karena kan tadi ubah cara bergaul itu. Jadi mungkin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berpikir, belajar, berkomunikasi sudah dilakukan. Namun, ya Masya Allah, kita sering terpisah, terisolasi dari para orang-orang yang sama mindsetnya dengan kita. Maka sebaiknya tips dari Bang Andri, supaya menjaga, supaya kita bisa selalu berkumpul dengan orang-orang yang selalu aktivitasnya adalah aktivitas entrepreneurship. Jadi, ketika kita menurun rasa pesimisme itu, kita bisa belajar dari mereka-mereka. Kan kadang-kadang kita saling mengisi. Mungkin suatu saat, ya, teman ikhwan kita yang ini yang lagi menurun, kita lagi menaik semangatnya, kita bisa melengkapi dia. Atau sebaliknya, dengan bergaul itu, dia lagi semangat, kita lagi menurun, semangat dia bisa tertular kepada kita. Begitulah tips dari Bang Andri supaya tetap terjaga. Dan tentu yang ketiga, jangan lupa di rumah juga, ya, kita punya sumber-sumber buku-buku yang kita baca sehari-hari dalam bisnis, supaya ya Masya Allah, buku-buku biografi ketika turun, ya, enggak rasa pesimisme yakin itu, baca lagi buku-buku biografi tentang kesuksesan para pengusaha, supaya bisa menaikkan kembali, ya, enggak, optimisme dan keyakinan dalam berbisnis tersebut. Begitu kira-kira Abu Zurah. Baik, mari kita berharap. Ini ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Zikro di Makassar, Bang Andri. Dalam bisnis, kadang pelanggan ramai, tapi seringnya sepi bukan terpalang. Gimana cara mengatasi situasi sepi, sementara gaji karyawan tetap jalan, hingga sepi di modal habis? Gimana, Bang? Silahkan. Baik. Ya, Al-Akh Abu Zikro di Makassar. Ya, kakak kami ini, ya, Abu Zikro. Masya Allah, semoga Allah merahmati dan memberkahi antum dan keluarga. Jadi ini adalah hal yang dimaklumi sebenarnya dalam bisnis. Kadang ramai, kadang sepi. Ya, nah, berarti apa namanya, resikonya berlaku kepada pengeluaran, ya, bukan hanya pengeluaran gaji karyawan sebenarnya. Ya, enggak, tapi juga berpengaruh pada hal-hal yang sifatnya ke pengeluaran lainnya. Mungkin biaya produksi, mungkin biaya promosi dan yang semisalnya. Jadi tidak hanya sekedar membayar gaji karyawan. Nah, hal yang seperti ini harus dilihat dulu penyebabnya dan bagaimana siklus waktu terjadinya menurun, ya, naik dan turunnya sebuah bisnis kita itu. Kalau dia siklusnya sangat berlanjut, ya, ya tetap, ya, berlangsung, ya, 3 kali putaran, dalam bahasa kita berlangsung sangat lama, 3 bulan seperti itu, maka memang yang harus kita lakukan, kita antisipasi dengan yang pertama adalah diversifikasi produk. Ya, dengan adanya diversifikasi produk. Jadi kalau bahasa para pengusaha, jangan cuma meletakkan telur itu pada satu keranjang. Nah, jangan cuma meletakkan telur itu cuma pada satu keranjang. Ya, karena kenapa? Karena kalau keranjang ini sepi, ya enggak, baik orang yang mengambilnya dan yang membelinya, maka insya Allah kita tidak punya sumber lubang, ya enggak, dan keranjang yang lain. Kan begitu. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Nah, apakah caranya kita memiliki produk yang baru, ya enggak, yang inti core-nya sama dengan produk kita awal? Ya, banyak para pengusaha itu seperti ini. Jadi pengusaha-pengusaha besar di berbagai kota, ya, sebenarnya dia punya bisnis-bisnis sampingan, karena ketika bisnis intinya turun, bisnis sampingannya tetap bisa mengisi dan melengkapi bisnis utamanya. Ini yang harus diantisipasi dan dianalisa terlebih dahulu oleh kakak kami, ya, Al-Akh Abu Zikro di Makassar. Dan memang di mana-mana hal yang sifatnya naik, ramai dan sepi itu pasti terjadi. So, bisnis itu macam-macam, ya. Kadang minggu pertama mungkin ada bisnis yang dia ramainya hanya di akhir pekan saja. Ada bisnis seperti itu di Bandung ini, bisnis factory outlet. Ketika hari Senin sampai menjelang Kamis dan Jumat, ya enggak, sepi usahanya. Tetapi, ya enggak, guru kami itu Pak Peri Tristianto itu yang pemilik factory outlet, dia bercerita bahwa pendapatan Jumat, Sabtu dan Ahad itu bisa menutupi pendapatan dari hari Senin sampai hari Kamisnya. Begitu kira-kira. Makanya kan ada yang disebut dengan istilah subsidi silang. Nah, subsidi ini bisa terjadi kalau kita melakukan ekstensifikasi produk, ya enggak, atau diversifikasi produk, merubah cara mempromosikan atau produknya sendiri yang kita lakukan. Ya, banyak perubahan, mungkin pada kemasannya atau ada pertambahan jenis produk. Kira-kira begitu. Al-Abu Zurah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para pendengar Anas Radio, kami ingatkan sekali lagi, ayo tanyakan, mumpung Bang Andri masih bersama kita, tanyakan dalam bisnis antum apa masalah yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, masalah kenapa kita belum mulai, ada masalah ketika kita mulai bisnis, ada masalah di situ, ada kendala yang kita hadapi, pemimpinnya laba belum kian datang, atau bisnis juga harus mulai, tanyakan semua, Bang Andri, ini ada pertanyaan lagi dari Abu Hanifah Firmansyah, di Purwakarta, bagaimana cara mencari bidang bisnis yang cocok dengan diri kita? Silakan, Pak. Iya. Yes. Alhamdulillah ya, Al-Ahabu Hanifah di Purwakarta. Jadi caranya memang awalan untuk mendapatkan sesuatu yang cocok itu banyak tekniknya. Karena kan kita belajar di pertemuan keberapa waktu itu, ada namanya strategi memulai bisnis. Strategi memulai bisnis itu urutan yang pertama adalah bagaimana ya, kita cari ya bisnis itu yang kita sukai. Ya, pilihlah bisnis yang kita sukai. Bisnis yang disukai itu fondasinya yang pertama adalah, yang kedua adalah hobi kita. Nah, sekarang coba cek dulu pada diri Anda, diri antum ya. Antum punya apa namanya? Hobi tidak yang kadang-kadang dijalani sehari-hari. Misalnya hobi apa, ya memang biasanya kalau hobi itu kan sesuatu yang dia lakukan sehari-hari dan pasti dia senangi. Ya karena tidak mungkin, ya dia lakukan sehari-hari, ya enggak, dia suka apa misalnya. Ya dia menjahit setiap hari, tapi itu dia tidak dia sukai. Maka ini fondasi pertamanya. Coba pada hobi, cek dulu hobi kita. Nah, bisa jadi hobi itu bisa dijual ya. Yang hobinya, ya hobinya makan, kan makannya bisa dijual. Hobinya menjahit, menjahitnya bisa dijual. Dan hobinya berbicara pun bisa dijual. Ya, jadi... Nah, makanya ini mulai dari titik hobi. Lalu yang berikutnya adalah tadi minat. Nah, minat. Memang yang namanya minat ini kadang-kadang pada hal-hal tertentu dia bisa berubah-ubah. Ya, pada hari waktu ini kadang minatnya di sini, kadang pada waktu yang lain minatnya pun berubah pada hal yang lain. Namun biasanya, ya enggak, dengan kita memulai usaha pada minat yang pertama kali kita suka, itu nanti di dalam proses perjalanan kita akan menemukan apa sebenarnya usaha yang cocok, yang betul-betul diminati dengan, yang diminati sebenarnya, yang sangat disukai oleh kita. Ya, subhanallah. Dan orang itu tidak bisa dipaksa. Banyak orang itu yang tidak mengerti, ya enggak, bagaimana memahami minat orang lain. Nah, ini subhanallah berbahaya ya. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak memahami minat anaknya, ya enggak. Ada juga yang sebaliknya seperti itu. Ya, suami tidak memahami minat istrinya, istrinya tidak memahami minat suaminya. Ya, ini bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya kehidupan sehari-hari, juga pada bidang bisnis. Dan itu hal yang tidak bisa dipaksa. Makanya komunikasi itu adalah ubah cara yang sangat penting. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi? Jadi menimbulkan minat orang itu adalah kemampuan komunikasi yang luar biasa. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Jadi sambil jalan, nanti kita akan dapat. Dulu pengalaman Bang Andri. Bang Andri ini minatnya adalah pada bisnis yang seperti ini. Pada ya enggak, bisnis komunikasi, bisnis event, dan yang semisalnya. Ya, bisnis konsultan. Namun awal saya berwirausaha itu tidak harus berbisnis di bidang yang kita minati, ya enggak? Tapi nanti sambil jalan, nah, seseorang yang tadinya merasa belum cocok, sambil jalan ketika jiwa wirausahanya sudah tumbuh, insyaallah akan mendapati apa yang sebenarnya cocok dengan diri, cocok dengan dirinya. Begitu Al-Ah Abu Hanifah, kembali ke Abu Zur'ah. Sudah ada pertanyaan dari Al-Ah Satria di DKI Jakarta. Saya dari Jakarta, saya Andri. Alhamdulillah bisnis sudah ada yang sukses. Saran Bang Andri apa? Apakah saya kembali bisnis yang sukses itu atau saya mulai bisnis di lini yang lain? Silakan. Baik. Jadi Abu Ayas ya. Nah, memang kita di dalam melakukan bisnis yang sangat penting itu terutama menjalin komunikasi setelah ya, jual beli itu dilakukan. Ya, seperti yang beliau katakan ini, masalahnya adalah pada after sales. Jadi masalah servis setelah penjualan. Nah, memang apalagi bisnisnya sifatnya bisnis jasa seperti ini, tentu servis itu bahkan adalah hal yang sifatnya sangat sangat utama sekali dalam bisnis jasa. Karena kalau servisnya tidak baik, ya, baik itu sebelum pada saat dilakukan dan sesudahnya akan sangat mempengaruhi mengetahui jalannya jual beli secara keseluruhan. Nah, sebaiknya kalau Bang Andri mempunyai tips-tips ya, terutama bagi beliau ini masalah garansi ya ini. Nah, memang servis seperti ini kita harus punya ketentuan yang baku terlebih dahulu. Karena kan setiap servis after sales itu beda-beda. Beda ya, kalau bahasa kita beda garansi setiap barang kan. Beda garansi mobil, beda dengan garansi HP, beda dengan garansi ya apa misalnya kita menjual sesuatu. Itu kan berbeda-beda. Nah, sebaiknya yang pertama kita harus menguasai dulu ya barang itu terlebih dahulu. Jadi kalau kita menjual barang, apakah itu bisnis yang sifatnya jasa, yang kita tidak menguasai, kita tidak bisa meyakinkan kepada orang lain berapa ini, berapa lama garansinya, berapa lama ya suksesnya produk dan jasa kita ini berlakunya, sampai seberapa lama itu berjalan. Makanya kita harus menguasai produk dan jasa kita terlebih dahulu. Kan begitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita menguasainya, ya enggak? Nah, kita tahu bagaimana keadaan orang yang menggunakan jasa kita tersebut. Karena kan menggunakan jasa itu berbeda-beda. Ya subhanallah. Ini contoh misalnya, Bang Andri, yang ini bisnis jasa ya. Bisnis jasa membuat sekolah kewirausahaan. Ya, ketika orang mengikuti pelatihan wirausaha saya, misalnya contoh seperti ini, itu kan beda-beda. Ya, ada orang itu yang dibimbingnya ya, satu bulan cukup ya, menggunakan produk jasa dan barang kita. Tapi ada orang yang lain membutuhkan waktu yang lama. Jadi konsumen ini pun berpengaruh kepada ya, servis kita setelah after sales. Nah, jadi bisa jadi ya, orang-orang yang tidak paham, mungkin dia harus diservis lebih detail, harus lebih sering kita berkunjung padanya, lebih sering kita berkomunikasi dengannya, begitu kira-kira. Ya, enggak. Tetapi kalau orang yang sudah paham, ya mungkin sekali-sekali dengan cuma di ya apa namanya, diajarin polanya saja dia sudah bisa menjalankannya dengan baik. Nah, jadi pemahaman soal produk harus diikuti dengan pemahaman tentang siapa konsumen dan customer yang menggunakan produk dan jasa kita. Itulah sebenarnya inti dari ilmu excellence, service excellence. Jadi kalau Bang Andri belajar di berbagai training, ketika saya masih kuliah dulu, di Dale Carnegie dan sebagainya, John Robert Power, ilmu tentang service excellence itu, para pendengar Anas Radio, itu intinya ada dua. Yang pertama adalah, ya enggak, product knowledge. Jadi bagaimana seseorang penjual itu menguasai tentang ya enggak, produk yang dia tawarkan. Baik bagaimana tentang produk itu, dan bagaimana tentang menjalankan produk itu. Lalu yang kedua, ilmu service excellence ini itu penekanannya adalah pada penguasaan customer service. Karena sebab ya banyak sekali para penjual itu yang para pedagang atau orang yang berkutat di bisnis jasa yang dia hanya melayani saja seseorang di bidang jasa, tapi selebihnya dia tidak perhatikan ya, ternyata masya Allah orang itu tidak suka, atau ternyata memang tidak pas ya enggak, atau apa servisnya mungkin kurang perhatian. Nah, ini sangat sangat diperlukan bagi kita yang ingin melakukan segala hal yang berhubungan dengan servis setelah kita melakukan penjualan, termasuk masalah garansi ini. Begitu, karena garansi itu berbeda-beda ya antara produk satu dengan produk yang lainnya. Begitu kira-kira Abu Zurah. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan sendiri. Ini ada pertanyaan berikutnya adalah dari Al-Ah Abu Abdillah Cimahi. Wah, ini masya Allah ya, sahabat kita dari Cimahi yang sering bertanya di Anas Radio. Nah, ada pertanyaan? Ya, silakan Abu Zura. Mari. Ya, silakan. Lanjut. Ya, waalaikumsalam. Lanjutkan. Cimahi bang. Ya, betul. Bang Andri Masa, apakah kita harus punya dua bisnis dalam kedua lini bisnis berbisnis, Bang Andri? Silakan. Ya, masya Allah. Jadi, sebenarnya tidak semua jawaban ini berlaku bagi semua pebisnis ya. Bukan berarti jawaban untuk Al-Ah Abu Zikro tadi berlaku bagi para pebisnis pemula. Jadi ini tidak ada istilahnya kewajiban atau keharusan ketika kita memulai bisnis, Al-Ah Abu Adib Abdillah, harus punya dua bisnis minimal. Wah, tidak seperti itu jawabannya. Tetap, ya enggak, secara umum, kaidah umum, semua pengusaha, ya enggak, sebaiknya setiap pengusaha yang memulai usaha, itu memulainya dari satu bisnis. Ya, karena syarat dari bisnis yang sukses itu adalah, ya ada beberapa syarat kan? Nah, syarat yang salah satunya adalah syarat fokus. Ya, syarat konsentrasi. Karena kalau kita melakukan bisnis ini sambilan, pendapatannya juga sambilan. Ya, sama dengan bisnis fokus, ya, jawabannya juga pendapatannya akan fokus. Jadi, kita selalu mengambil satu lini terlebih dahulu untuk memulai bisnis. Nah, hanya untuk jawaban Al-Ah Abu Zikroh tadi memang berbeda. Karena beliau sudah menjalani bisnis dalam sekian waktu dan ternyata ada proses yang ada, ya apa namanya, ada siklus naik turunnya dalam pendapatan, dalam omset, neto, dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini harus ada antisipasi bagaimana cara mempertahankan bisnis. Jadi tolong dibedakan antara memulai bisnis, mengembangkan bisnis, dan mempertahankan bisnis. Ini beda-beda topiknya. Ya subhanallah. Ini kalau di bab fikih itu beda-beda. Ya enggak, kalau misalnya kita mempelajari kitab sholat, itu seperti kita mempelajari syarat sholat, ya enggak, rukun sholat dan kewajiban sholat, dan itu masing-masing berbeda-beda antara memulai bisnis, mengembangkan bisnis, dan mempertahankan bisnis. Begitu kira-kira. Sama bisnisnya, sama sholatnya, tapi judul babnya berbeda-beda. Begitu. Allahu a'lam. Baik Bang, terima kasih. Ada Bang, ini ada pertanyaan dari Pak Satria di DKI Jakarta. Bang Andri, Bang Andri, alhamdulillah bisnis kami satu lini bisnis sudah maju dan mudah-mudahan oleh Subhanahu wa taala jaga kemajuannya Bang. Pertanyaan kami adalah apakah kami harus terus mengembangkan bisnis yang satu ini atau kami perlu memulai lini bisnis yang lainnya? Silakan Bang Andri. Baik, Al-Ah Satria. Yang pertama harus kita lihat dulu, ya kita analisa dulu bagaimana prospeknya bisnis antum tersebut. Karena ini kan harus diteliti, apa namanya, kalau bahasa kita, ya kalau memang di tempat itu terasa betul-betul sangat prospek, memang sudah saatnya. Yang harus dilakukan itu adalah mengembangkan. Ya, mengembangkan, silakan, kalau kata para guru-guru kita, coba berani untuk melakukan, ya berani yang ketiga. Kan berani itu kan setelah berani bermimpi, berani memulai, nah berani yang ketiga yang harusnya Al-Ah Satria ini lakukan, yaitu berani merantau, berani bergerak, berani berpindah. Ya, berani berpindah. Jadi kalau sudah buka di Jakarta Timur, sudah oke, coba beralih ke Jakarta Pusat. Kira-kira begitu. Kalau sudah sip, ya enggak, di daerah Depok, coba beralih ke daerah mana misalnya? Pasar Minggu. Nah, misalnya begitu. Sudah oke di Pasar Minggu, maju lagi ke arah kota. Ya enggak, ke arah mana misalnya? Ke arah Warung Buncit misalnya. Lebih ke pusat kota terus, ya enggak. Nah, ini contoh-contoh, ya kita melakukan berani yang ketiga. Jadi kalau sudah terlihat prospek, coba lakukan pembukaan di, ya enggak, cabang-cabang di tempat-tempat yang baru. Dan berarti memang harus disiapkan terlebih dahulu, bagaimana konsep-konsep untuk ditawarkan kepada orang lain. Begitu juga tentang sumber daya manusia, produksinya, ya enggak, warungnya, dapurnya, itu harus semuanya sudah dalam keadaan, sudah dalam keadaan siap. Allahu alam sawab. Ya. Namun kalau terasa sudah sangat matang, ya mungkin kita bisa menambah dengan produk-produk yang baru. Ya. Atau kalau bisa kita coba kita franchise-kan. Nah, materi franchise yang kemarin itu bisa kita praktekkan. Begitu kira-kira Abu Surah. Barakallahu fikum. Baik, bisa kalau ya Bang Andri. Ada pertanyaan lagi nih Bang dari Al-Akh Abu Khalid di Markas TNI Cilangkap. Waduh, jelas sekali alamatnya. Bang Andri, ada ide tidak bisnis untuk para bapak-bapak tentara kita? Saya kebetulan tinggal dekat Mabes TNI, mungkin ada peluang bisnis ke arah itu. Makasih Bang. Silakan Bang Andri. Barakallahu fiikum. Bagus banget ini ya pertanyaannya, alhamdulillah. Jadi yang memang kalau kita mampu, ya kan membuka bisnis itu kan pilihlah bisnis yang kita sukai. Yang kedua, pilihlah bisnis di situ yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, bagusnya Al-Ah Abu Khalid di Cilangkap ini, coba ajak mereka berkomunikasi. Karena bisa jadi kayaknya prospek menurut pendapat kita, tetapi di tengah-tengah para kalangan tentara, mungkin mereka tidak membutuhkan itu. Jadi bisa jadi, coba kita ajak komunikasi. Jadi inti ini komunikasi, konsep ubah kita yang ketiga. Setelah kita berpikirnya bagus, ya enggak, belajarnya oke, nah kita komunikasikan itu. Jadi komunikasi nih, kunci yang sangat luar biasa bagi seorang pebisnis. Jadi kita ajak di antara mereka, mungkin pimpinan apa namanya departemennya atau kepala divisinya atau mayornya atau kaptennya yang atau kepala brigadenya ya, atau mungkin yang jaga di situ ya, kita tanya, Pak, kira-kira kalau tentara di daerah Cilangkap ini ya apa kira-kira yang produk-produk atau jasa yang tentara butuhkan di daerah Cilangkap, karena mungkin bisa jadi ya enggak, walaupun sama-sama wilayah tentara ya enggak, tentara di Semarang ya enggak, daerahnya karena berbeda kan situasi dan kondisinya, beda dengan di Bandung, beda dengan daerah Kopassus misalnya di Cimahi, beda juga dengan di Cilangkap, beda juga dengan di Cijantung dan sebagainya. Dan ini harus kita lihat dulu kebutuhan mereka. Nah, kalau sudah cocok kebutuhan dari mereka ini sudah kita dapat, nah kita meng-create peluang itu, Abu Holid, dari apa yang mereka butuhkan. Jadi ternyata mereka mengatakan, wah, kami ini ternyata kekurangan pasokan ini, baju, baju kaosnya, ya enggak, baju kaosnya, baju kaos kan begitu. Atau ternyata mereka mengatakan, warna terus gua para tentara di sini ya enggak, butuh ini apa namanya, taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak ya, karena komplek tentara, anak-anak tentara mau sekolah di mana coba, misalnya seperti itu. Mungkin butuh apa namanya tempat-tempat pendidikan buat anak-anak mereka. Ini kan juga create, jadi melihat apa yang mereka butuhkan. Atau ternyata kata tentara di sana, wah, masya Allah, enggak, ternyata kantin kami ini rada kurang enak makanannya. Mungkin ya enggak, cobalah kalian dari pihak luar juga membuat tawaran untuk membuat warung makan yang enak di markas tentara. Nah, nanti tawarkan ke pimpinan kami, siapa tahu diterima. Nah, begitulah kira-kira Al-Ahab Walid. Jadi bisa jadi kebutuhan tentara, wilayah tentara di setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin ya enggak, warung makannya, mungkin juga baju kaosnya, bisa jadi. Ya enggak, setelah kita tanya, ada peluang ternyata bisnis senjata. Oh, masyaallah. Subhanallah. Ya enggak. Artinya bukan berarti kita menjual senjata ilegal ya. Artinya ya para ya subhanallah. Ya, artinya sesuatu yang sifatnya lebih berat ya enggak, daripada yang sekedar kita hanya memikirkan ya sesuatu sifatnya dari kita saja. Siapa tahu Pak, para tentara membutuhkan hal-hal yang sifatnya berbeda dengan yang kita pikirkan. Begitu maksud Bang Andri kira-kira. Wallahu a'lam. Abu Zura. Baik, Bang Andri. Jazakallah khair, Bang. Ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Usman, Bang, di Bontang, Kalimantan. Assalamualaikum, Bang Andri Matsa. Tolong nasihat bagi bisnis ana di bidang percetakan skala kecil dari rumah. Alhamdulillah penghasilannya sudah lebih besar dan dari gaji ana sebelumnya. Anda anak rencana memasarkan lewat media online untuk meningkatkan penjualan. Nah, bagaimana nasihat antum? Silakan, Bang Andri. Ya, Al-Akh Abu Usman ya di Bontang, Kalimantan Timur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Akh Abu Usman. Jadi ini saran Bang Andri yang pertama. Memang kita boleh saja melakukan apa namanya? Melakukan pemasaran lewat media online untuk meningkatkan penjualan. Namun di usaha-usaha yang sifatnya skala mikro ya, seperti percetakan seperti ini, karena kalau online itu nanti yang akan merespon bisnis kita itu bukan hanya para konsumen-konsumen lokal, namanya kita sudah memakai media online, bisa jadi nanti terjadi dari luar kota, luar provinsi, yang luar pulau dan sebagainya, namanya juga media online. Namun bagusnya ya, coba Al-Akh Abu Usman melakukan apa namanya, melakukan analisa marketing terlebih dahulu. Jadi kira-kira percetakan Anda ini ya enggak, yang disebut skala kecil ini, itu segmentasinya di mana? Karena percetakan ini kan macam-macam ya. Ya enggak, percetakan apa? Yang pertama mencetak apa ini? Yang percetakan beliau ini. Apakah sifatnya mencetak yang apa, below the line? Ya. Atau yang sifatnya lebih besar daripada itu? Atau cuma sekedar misalnya pamflet atau poster atau spanduk? Ya enggak, atau mencetak apa? Ya enggak, mencetak billboard perusahaan atau apa, ini kan macam-macam. Ya enggak. Lalu yang kedua, siapa yang sering menggunakan jasa percetakan beliau? Nah, siapa yang sering menggunakan ini menentukan apa namanya target dan positioning dari usaha beliau. Jadi kalau kita sudah melihat bahwa misalnya usaha percetakannya Abu Usman ini yang memakainya kebanyakannya adalah para eksekutif di sebuah perusahaan, berarti ya enggak, kita tidak perlu sebenarnya harus membuka media online terlebih dahulu, ya enggak? Kita buat apa namanya target promosi kita ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan segmentasi kita, yaitu perusahaan-perusahaan tersebut. Beda lagi kalau misalnya ternyata yang sering menggunakan jasa percetakannya Al-Ah Abu Usman adalah kampus-kampus, sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA misalnya seperti itu. Maka yang harus kita hajar, yang harus kita targetkan arah promosinya adalah maka sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Jadi beda. Nah, jadi kita analisa dulu. Jadi percetakan kita ini segmentasinya ada di mana? Ya, di kelas mana? Ya enggak? Apakah kelas bawah, tengah, atau atas? Terus jenis-jenis ya targetnya itu tentu berbeda-beda, ya enggak? Mungkin apa yang menggunakan apa namanya jasa percetakan kita ini ya harus disesuaikan. Maka dengan cara kalau kita sudah berhasil menganalisa marketing seperti itu, baru kita melakukan yang disebut dengan market share, baru kita melakukan ya promosi yang sesuai dengan segmentasi percetakan kita. Begitu kira-kira. Jadi ini yang harus terlebih dahulu. Karena kalau media online bagi para usaha kecil yang sifatnya locally, lokal, ini sifatnya lebih ke pencitraan, ke public relation ilmunya. Ya, pencitraan. Kecuali memang kita sudah siap, ya enggak, percetakan kita itu memang hendak di ya subhanallah, hendak ingin dibesarkan, ingin dicoba untuk melakukan mencari target-target konsumen dari arah luar kota, luar provinsi dan yang semisalnya. Begitu Al-Ah Abu Usman, coba dulu dianalisa segmentasi Anda dan positioning Anda dalam marketing. Setelah itu besarkan sesuai segmentasi itu. Jangan terlalu berlebihan. Barakallahu fikum. Ya. Jazakallahu khairan Bang Andri Mata. Ini ada pertanyaan, Bang, yang dari Aldiah Miranti di Jakarta. Saya jualan via online shop, di mana saya juga membeli barang yang saya jual via online, dan harga barang yang saya jual sudah rusak dan tidak terkendali. Ada yang jual sangat murah dan ada juga yang sangat mahal. Persaingan sudah tidak sehat. Banyak sama online shop yang menjual barang yang sama selalu menurunkan harga secara drastis. Mau tidak mau saya juga menurunkan harga. Bagaimana menurut Bang Andri? Apa saya harus stop menjual barang itu dan mencari barang lain? Atau tetap menjual barang tersebut karena saya menilai pasarnya masih sangat bagus dan peminat juga masih sangat banyak? Silakan Bang Andri Matsa. Ya, masya Allah ya. Kalau dari Ardian Miranti ya, dari Jakarta. Ini bisnis, apa namanya, toko online ini memang lagi menjamur di mana-mana, di berbagai kota, berbagai negeri, ya enggak? Dan apa namanya, sekarang masuk ke lini-lini yang subhanallah, tidak, yang namanya juga online ya, dunia maya. Kadang-kadang yang menjualnya pun dari kalangan anak-anak sampai orang-orang dewasa, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek pun bermain dalam bidang bisnis toko online ini. Ini yang pertama yang harus banget dilakukan, yang harus disarankan kepada yang berbisnis seperti ini. Jadi yang pertama memang kita tidak bisa ya mengantisipasi ya orang-orang kompetitor-kompetitor yang memang sifatnya memang dia tidak terlihat. Ya. Beda bisnis online itu dengan bisnis yang kita memang lihat. Ya, kompetitornya melakukan kecurangan. Misalnya kita buka soto ayam di sebuah wilayah. Ya. Nah, kalau soto ayam kita 8, dia jual selang. Ayam cuma 2.500. Nah, mungkin ini bisa kita apa namanya? Bisa kita komunikasikan ya. Bisa kita komunikasikan ya. Nah, bisa kita nasihati ya penjual soto ayam yang melakukan berbeda. Karena dengan cara seperti ini subhanallah sudah melakukan kezaliman di dalam jual beli ya. Dan dalam agama kita ini terlarang sekali. Ya, karena terlarang. Ya enggak? Nabi kita sudah bersabda, la darar wa la dirar. Ya enggak? Tidak boleh bisnis itu berbahaya dan membahayakan orang lain. Dan itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La darar wa la dirar. Tidak boleh berbahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi semua kaum muslimin yang berjual beli dengan cara seperti ini berjual beli, ya enggak? Dia berjual beli dengan cara yang tidak syar'i. Nah, siapapun yang seperti ini, maka orang yang seperti ini harus diberi nasihat di dalam agama. Harus diberi pemahaman agama yang benar, tidak boleh membahayakan kaum muslimin yang lain. Ini kaidah kita dalam hidup, tidak boleh berbahaya dan tidak boleh membahayakan orang lah, tidak boleh membahayakan orang lain. Namun bila kita online ini jadi masalah, karena yang namanya online itu orangnya kan tidak kelihatan. Bisa jadi dia membuat apa namanya toko online namanya apa misalnya, ya Sakinah, ya enggak? Ternyata kita tidak tahu apakah bisa jadi dia di Surabaya, bisa jadi dia di Makassar, bisa jadi dia di Kuala Lumpur, ya, dan orangnya tidak kita kenal. kita tidak kenal pendidikannya, latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, kan begitu. Maka yang sifatnya seperti ini, siapapun yang berbisnis toko online, memang kita lebih fokus kepada perbaikan kepada diri sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau pertanyaannya seperti yang disebutkan oleh ya saudari Ardiah Miranti, memang bagusnya Bang Andri mengusulkan tetap fokus kepada bisnis yang kita punya. Karena tadi ada pernyataan bahwa ya enggak, saya menilai pasarnya masih bagus, kan begitu. Dan peminatnya masih banyak. Nah, makanya coba peminat-peminat yang sering membeli produk kita, ya enggak, jadi para pembeli-pembeli militan, konsumen-konsumen kita, itu diservis dengan cara yang baik. Ya, ini yang harus kita lakukan. Kita berkomunikasi dengan mereka, melakukan tadi ilmu service excellent tadi. Apakah dengan kita mengirim hadiah kepada mereka, ya enggak? Sering berkomunikasi kepada mereka atau melakukan pertemuan-pertemuan informal, ya enggak? Jadi kita menjalin, ya subhanallah, menjalin apa namanya, ikatan komunikasi interpersonal dengan para pelanggan dan peminat kita, ya sehingga ya enggak, walaupun ada saingan, ya enggak, ada saingan itu tidak mempengaruhi, subhanallah, apa namanya, tidak mempengaruhi penjualan kita. Kenapa? Karena konsumen itu tetap militan kepada produk yang subhanallah saudari kita ini jual, ya. Karena kita lihat kan kadang-kadang di sebuah pasar-pasar atau apa namanya mall-mall tertentu, ya enggak, semua orang jual HP, ya enggak, satu baris, ya puluhan bahkan ratusan, misalnya di mana, di sebuah tempat orang jual HP, tapi tidak ada tuh yang tutup. Kenapa? Karena semuanya yakin, ya subhanallah, mereka punya konsumennya masing-masing, ya enggak, punya militansi dari para pembelinya masing-masing, dan itu tidak harus kita ganti produk kita, kita lari ke produk yang lain, tetap kita fokus ke perbaikan produk kita, dan bagaimana meningkatkan hubungan baik kita dengan para peminat kita tersebut. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi jangan khawatir pada kompetitor-kompetitor yang buruk itu, ya, yang melakukan, ya subhanallah, ya apa namanya, melakukan penjualan-penjualan dengan cara yang tidak benar. Ya, begitu kira-kira jawaban dari Bang Andri. Lanjutkan, pantang menyerah dalam usaha Anda tersebut. Wallahu'alam. Baik, bisa keluar Bang Andri. Ini ada pertanyaan Bang, lagi dari Al-Akhrian di timurnya Jakarta. Bang Andri, saya memiliki bisnis IT Alten. Saya mau mencoba target main ke pasar luar negeri, Bang Andri, dengan membidik perusahaan-perusahaan atau individu di luar sana. Bisa kasih tips cara-cara marketing untuk pasar luar negeri ini, Bang? Terima kasih, jazakallahu khairan. Silakan Bang Andri. Masya Allah, baik ya. Jadi banyak cita-cita para pengusaha, baik yang bermain di bidang bisnis atau jasa, ingin yang mencoba merambah ke pasar luar negeri, ya bukan hanya di bidang konsultan ya, jasa seperti ini, begitu juga pada hal-hal yang sifatnya barang. Jadi yang pertama, coba kita ya enggak, cari informasi terlebih dahulu. Nah, karena pasar luar negeri ini kan berbeda. Ya. Coba kita cari informasi-informasi, ya, informasi-informasi dari ya apa namanya, ya, komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga yang enggak, bisnis yang terkait yang punya hubungan dengan pasar luar negeri. Ya coba yang kita miliki kan masing-masing punya komunitas kan? Ya IT punya komunitas, mana punya ya usaha barang yang lain pun punya komunitas. Coba kita tanya. Ya subhanallah. Nah ini yang pertama, misalnya cari informasi di Kadin, karena kan kayak Kadin, himpunan pengusaha muda, kamar dagang dan industri itu kadang-kadang sering mereka melakukan perjalanan-perjalanan bisnis ke luar negeri, ke berbagai daerah, ya. Dan kita bisa tanya juga ke departemen-departemen industri dan perdagangan yang subhanallah, karena mereka yang punya banyak informasi tentang pasar-pasar bisnis di dalam negeri dan di luar negeri. Ini yang pertama. Jadi informasi itu penting. Lalu yang kedua, dengan kita mengikuti pameran-pameran ya, event-event, ya kan sekarang banyak pameran-pameran atau event-event yang sifatnya terkait baik di dalam dan di luar negeri. Jadi kisah-kisah para pengusaha-pengusaha itu dia awalnya adalah mengikuti pameran-pameran terlebih dahulu, pameran nasional atau pameran internasional, ya enggak, apakah itu sifatnya baju, pakaian, kue dan sebagainya. Nah setelah dia mengikuti, ya, nah di situ banyak terdapat informasi sehingga dia bisa merambah ke pasar di luar negeri, ya barakallahu fikum. Ini yang harus dilakukan. Lalu, nah kita cari tahu, ya enggak, di konsultan-konsultan yang lain, yang mereka sudah terbiasa bermain, ya enggak, di pasar-pasar di luar negeri, sehingga kita bisa belajar dari mereka. Ya, begitu kira-kira Al-A Ahrian di Jakarta Timur. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan 50 menit, Bang. Ya, Allah, mohon tanya jawab yang sudah kita laksanakan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang bertanya juga melangsungkan pertanyaannya itu dan mendapatkan jawaban yang puas, dan semoga bisa dijalankan nasihat-nasihat dari masyarakat kita. Baik, Bang Andri, sebelum ditutup silakan ada mungkin ada tips atau motivasi lanjutan setelah pertemuan kali ini, Bang, silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi Bang Andri sudah meringkas ya tarjian pertemuan pada sebelumnya. Terutama konsep dari 4U tadi, dan ini terus di diubah cara berpikir, ubah cara belajar, ubah cara berkomunikasi, dan ubah cara bergaul. Nah, insya Allah kalau ini diterapkan pada diri kita dan kita coba pada bisnis kita, mudah-mudahan, namun dengan terus dibimbing oleh guru dan mentor bisnis, selalu bertanya kepada yang ahli, maka insya Allah, nah, kita bisa terus mengembangkan usaha kita dalam keadaan apapun dan dimanapun. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat, dan mungkin di minggu yang akan datang kita sudah libur, dan kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya di Anas Radio. Begitu kira-kira. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Andri Matsa, dan semoga acara kali ini diberkahi oleh Subhanahu wa taala dan dijaga kesinambungannya. Dan kami informasikan kepada para pendengar Anas Radio di manapun Anda berada, pertemuan kita di Bincang Usaha Mandiri tiap Rabu jam 9 pagi. Untuk minggu esok diliburkan, dan kami juga akan informasikan waktu mulainya kembali insyaallah, karena kita sudah masuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita agar tetap tumbuh di 10 malam terakhir. Baik yang mau beraktivitas itikaf di masjid atau meningkatkan kemampuan ibadahnya di 10 malam terakhir insyaallah taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah, kami mewakili Bang Andri Masa, jika ada yang salah dari penyampaian beliau mohon dimaafkan. Itu saja, mudah-mudahan antum sekalian puas dengan jawaban beliau, dan di pertemuan selanjutnya kita akan memulai dengan tema-tema yang unik, tema-tema yang tidak kalah menarik, dan mudah-mudahan kita bisa melangsungkan bisnis secara mandiri dalam keadaan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.